Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hatifillah wa muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan hadis yang ke-1225 atau hadis yang kedua dalam bab qitalil jani wa qatlil murtad. Wa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala qatala Ya'la ibn Umayyah rajulan fa'adha ahaduhuma sahibahu fantaza'a yadahu min famihi فنزع ثنيته فاحتسم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له. متفق عليه ولفظ لمسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال. Dan dari Imran bin Husain, semoga Allah meridai keduanya, berkata, qatala Ya'la bin Umayyah rajulan. Ya'la bin Umayyah bertengkar atau berkelahi dengan seorang. Fa'adha ahaduhuma sahibah. Maka salah satu dari keduanya menggigit temannya, menggigit yang satunya. Fantaza'a yadahu min famihi. Maka yang digigit mencabut tangannya dari mulutnya yang menggigit. Fanaza'a saniyatahu. Maka mencabut gigi depannya. Fahtasoma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua orang tersebut mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ayya'addu ahadukum akhahu kama ya'udzul fahl. Maka Nabi bertanya, apakah salah seorang di antara kalian menggigit saudaranya sebagaimana menggigitnya unta jantan? La diyata lahu, tidak ada diat baginya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Walafdu li muslimin, dan lafad hadis ini lafad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dari Imran bin Husain, semoga Allah meridainya, berkata, Ya'la bin Umayyah berkelahi dengan seorang laki-laki. Maka salah satu dari keduanya menggigit temannya, menggigit yang satunya. Maka orang yang digigit mencabut tangannya dari mulutnya yang menggigit. Maka dia mencabut gigi depannya. Maka keduanya mengadukan perkaranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya, "Apakah salah seorang di antara kalian menggigit saudaranya seperti menggigitnya unta jantan?" Tidak ada diat baginya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaz hadis ini lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Kisah yang ada dalam hadis ini ma'ruf, kisah yang dikenal, kisah yang diketahui, yaitu Ya'la bin Umayyah ini bertengkar dengan seorang laki-laki, yang orang laki-laki ini adalah pekerjanya Ya'la bin Umayyah. Ya'la bin Umayyah bertengkar dengan seorang laki-laki, yaitu pekerjanya. Kemudian Ya'la bin Umayyah menggigit tangan pekerjanya. Nah, yang digigit karena tidak tahan, maka mencabut tangannya, ditarik. Nah, ketika tangan yang digigit itu dicabut, ditarik dari mulut orang yang menggigit, gigi depan orang yang menggigit itu tercabut, lepas. Maka kedua orang tersebut mengadukan perkara tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengadukan kejadian tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meminta keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada diat atau dikisos? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum memberikan keputusan bertanya terlebih dahulu. Yang pertanyaan ini adalah pertanyaan pengingkaran. Ayabdu ahadukum akhahu kama ya'udul fahlu? Apakah salah seorang di antara kalian, berdua ini menggigit saudaranya seperti unta jantan menggigit? Ini pertanyaan sebagai pengingkaran. Pertanyaan untuk mengingkari perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menggigit, dan pertanyaan sebagai taubih untuk menetapkan jeleknya perbuatan orang yang menggigit. Bukan pertanyaan yang butuh jawaban. Tapi pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk mengingkari. Perbuatan orang yang menggigit saudaranya. Dan pertanyaan ini juga pertanyaan ditaubih untuk menetapkan jeleknya perbuatan tersebut, yaitu menggigit saudaranya. Karena itu Nabi menyatakan kama ya'udul fahlu, sebagaimana unta jantan menggigit, diserupakan perbuatan tersebut, yaitu menggigit orang lain, diserupakan dengan hewan yang menggigit. Kenapa? Rasulullah menyerupakannya itu dengan gigitan onta jantan. Karena onta jantan gigitannya itu sangat keras. Ya. Gigitannya keras. Nah, sehingga diserupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gigitan onta jantan. Sehingga pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk mengingkari perbuatan tersebut dan untuk menetapkan jeleknya perbuatan tersebut. Kemudian beliau memberikan keputusan, la diyata lahu, tidak ada diat. Gigi yang rontok, gigi yang tercabut itu sia-sia. Ya. Tidak ada kemuliaan, sehingga enggak ada diat bagi yang menggigit tidak terkena diat, dan juga bagi yang menggigit tidak terkena, apa, bagi yang digigit yang menyebabkan giginya yang menggigit itu rontok tidak terkena diat, demikian juga tidak terkena kisos, tidak terkena diat juga tidak terkena kisos. Ya. Dan Nabi menyerupakannya, menyerupakan orang yang menggigit saudaranya menggigit orang lain itu dengan diserupakan dengan gigitan onta jantan, karena onta jantan itu kalau menggigit gigitannya keras. Dan demikian juga bahwa onta itu memiliki dendam yang besar. Kalau sudah dendam itu enggak lupa. Dan dikisahkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin dalam Fathul Jalali wal Ikram, ada kisahnya di Unaizah, di tempat penjualan unta. Ya, ada orang datang ya. Dalam badan orang itu sepakat untuk membeli seekor unta. Nah, tiba-tiba ada seekor unta datang. Unta itu datang. Kemudian menggigit orang tersebut. Dan membantingnya ke tanah dan diduduki. Nah, kemudian manusia yang ada di situ, ada yang membawa pukulan tongkat, dipukul unta itu sampai mati. Kata beliau, seandainya unta itu tidak dipukuli sama manusia sampai mati, lama terrojul, orang itu akan mati. Ya, kemudian setelah kejadian itu ditanya kenapa kok terjadi seperti itu. Ternyata unta tadi itu dendam sama orang ini, enggak lupa. Orang itu kelihatan, langsung dikejar. Itu unta. Ya. Kalau orang pernah menyakiti unta itu dendam. Kapan kelihatan, dikejar orang itu. Dan itu kejadian di Unaizah. Nah, sehingga Rasulullah SAW menyerupakan orang yang menggigit saudaranya dengan unta jantan yang menggigit. Nah, hadis ini dibawakan oleh penulis di sini sebagai dalil sebagaimana hadis yang sudah kita baca, di hadis yang ke-1224. Hadis ini sebagai dalil anna man atlafa syai'an lidaf'i adzahu fala dhamana 'alaihi. Barang siapa yang merusak sesuatu untuk menolak gangguannya, maka tidak menanggungnya. Ya, tidak menanggung. Orang yang merusak sesuatu untuk menolak gangguannya, maka tidak menanggung kerusakan tersebut. Karena orang yang disebutkan di dalam hadis ini yang menggigit orang apa yang digigit oleh orang lain, kemudian dalam rangka untuk menolak menghindari gangguannya orang yang menggigit, tidak tahan digigit tangannya, tarik tangannya. Nah, dengan menarik tangan orang yang menggigit giginya rontok. Nah, ini merusak sesuatu untuk menghindari, untuk menolak gangguannya, maka tidak menanggung. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini tidak menetapkan jaminan, tidak kisos, tidak pula diat. Diatnya gigi satu berapa? Satu gigi diatnya berapa? Saya ingat berapa ekor unta? Satu gigi. Kan ada diatnya. Satu jari berapa unta, satu gigi berapa unta. Lupa. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menetapkan adanya diat. Orang yang menyebabkan giginya orang lain itu rontok tidak terkena diat, tidak pula dikisas, dicabut giginya, tidak. Kenapa? Karena dia melakukan hal tersebut dalam rangka untuk menolak gangguan, dalam rangka menolak menghindari gangguan, kemudian merusak suatu, maka tidak menanggung. Ini sama seperti apa yang disebutkan di dalam hadis yang sudah kita baca. Man qutila duna mali fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Ya. Yang apabila orang yang membela harta dia terbunuh, maka dia syahid. Kalau kemudian dalam rangka membela diri setelah berusaha menghindar, menolak dengan yang termudah tidak bisa, terpaksa membunuh orang yang mau merampas hartanya, maka yang dibunuh, kata Nabi, finar, dalam neraka, dan tidak menanggung yang membunuh. Kenapa? Karena membunuh orang lain itu dalam rangka untuk membela diri, untuk menghindari gangguan orang lain tersebut. Ya, sehingga terpaksa membunuhnya, maka tidak ada kewajiban untuk menanggung, tidak kisos, tidak pula diat. Dan itu sebagaimana disebutkan dalam kaidah yang sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam Qawaid Al-Fiqhiyah, kata beliau, wa mutlifu mu'dhihi laisa yadmanu ba'da difa'i billati hiya ahsan. Orang yang merusak orang yang mengganggunya tidak menanggung kerusakan tersebut, walaupun kerusakan itu sampai menghilangkan nyawa. Ada orang mengganggu dengan mau merampas hartanya, atau orang mengganggu mau membunuhnya. Nah, kemudian orang yang diganggu ini membela diri. Ya, membela diri dengan cara yang termudah. Ya. Kalau kemudian tidak bisa menghindar, tidak bisa menghilangkan gangguan kecuali dengan membunuh, maka membunuh itu diperbolehkan dan tidak menanggung. Wa mutlifu mu'dhihi laisa yadmanu ba'da difa'i billati hiya ahsan. Dan itu juga disebutkan, hal itu juga disebutkan oleh Ibnu Rajab yang disebutkan hal itu oleh Ibnu Rajab dalam Qawaid. Man atlafa syai'an lidafi adzahu lam yadmanhu. Barang siapa yang merusak sesuatu untuk menolak, menghindari gangguannya, tidak menanggung. Tapi ketentuannya itu adalah mengupayakan menolaknya dengan yang paling mudah. Sama umpamanya ada hewan mau menggigit orang. Hewan menggigit orang. Kemudian orang ini berusaha untuk menolak. Digertak. Ternyata hewannya tetap ngejar saja, menggigit saja. Ya, akhirnya kemudian diupayakan untuk menyelamatkan diri, membela diri. Dipukul. Hewan itu mati umpamanya. Enggak nanggung. Yang punya hewan enggak boleh nuntut. Ya. Karena man atlafa syai'an lidaf'i ada adahu lam yadmanhu. Siapa yang merusak sesuatu untuk menolak gangguannya, tidak menanggungnya. Nah. Ini sama sebagaimana hadis yang sudah kita baca. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa orang yang menggigit orang lain, annal 'adzab, bahwa orang yang menggigit orang lain itu adalah mu'tad bin sa'ilin, orang yang menzalimi, melampaui batas dan menyerang kepada orang yang digigit. Maka orang yang digigit itu berhak untuk membela diri. Orang yang digigit berhak untuk membela diri. Dan bela dirinya itu mengakibatkan atau tidak mengakibatkan, tidak mengakibatkan adanya dia tidak pula kisos. Dan ini berlaku secara umum. Ya. Apakah itu merusak anggota badan orang lain, atau merusak barang milik orang lain, atau merusak atau menghilangkan nyawa, ya, kalau dalam rangka untuk menolak gangguan, maka tidak menanggung. Dan itu tentunya tidak langsung, ya, tidak langsung merusak sesuatu yang mengganggu, tapi sebagaimana tadi sudah sampaikan, berupaya untuk menolaknya dengan cara yang paling mudah terlebih dahulu, berupaya dengan cara yang paling ringan ketika masih mungkin untuk diupayakan. Dan kalau di dalam membela diri sampai menyebabkan kerusakan sesuatu, maka tidak menanggung. Dan ini juga sebagaimana disebutkan di dalam beberapa kaidah, mana sa'an ghairil ma'dzun fihi fa innahu madmun, fama tawallada 'anil ma'dzuni fihi fa huwa tabi'un lil ma'dzuni fihi. Segala sesuatu yang timbul, segala sesuatu yang timbul, segala sesuatu yang terjadi, an ghairil ma'dzun, dari sesuatu yang tidak diizinkan, tidak diizinkan oleh syariat, fa'inau ma'dzun, maka seluruhnya hal itu ditanggung. Ya. Seorang melakukan suatu perbuatan yang perbuatannya itu menimbulkan kerusakan, apakah itu anggota badan atau kerusakan jiwa atau kerusakan barang. Lah, perbuatannya itu perbuatan yang tidak diizinkan oleh syariat, perbuatan yang tidak disyaratkan oleh syariat, maka harus menanggung. ya, harus menanggung kerusakan yang terjadi. Tetapi semua yang timbul, yang terjadi dari perkara yang diizinkan oleh syariat, maka kerusakan itu mengikuti bagi yang diizinkan. Ya, artinya tidak menanggung kerusakan. Karena perbuatannya itu adalah perbuatan yang diizinkan oleh syariat. Ya, seperti umpamanya seorang mematahkan tangan orang lain. Mematahkan tangan orang lain dengan cara zalim. Ini perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan. Perkara yang diharamkan, tidak diizinkan oleh syariat. Kemudian, akibat dari perbuatannya menimbulkan kematian. Menimbulkan kematian. Maka dia menanggung. Sehingga dia terkena hukum kisos, bunuh. Awalnya cuma mematahkan tangan. Tapi kemudian akibat patahnya tangan itu, kemudian menjalar, menimbulkan sakit, sampai kemudian meninggal. Maka orang yang mematahkan tangan orang lain dengan zalim ini menanggung akibat itu. Ya, maka kisosnya kisos pembunuhan. Nah, kisosnya kisos pembunuhan. Kalau keluarga yang dibunuh tadi memaafkan karena diat. Diatnya diat pembunuhan, bukan diat potong tangan. Ya. Tapi kalau memotong tangan orang lain, perkara itu perkara yang diizinkan oleh syariat. Kenapa diizinkan oleh syariat? Umumnya ada pencuri. Sudah memenuhi syarat untuk dipotong tangan. Kemudian dipotong tangan sebagai hukum had bagi pencurian yang dilakukan. Kemudian akibat dipotong tangan ini menimbulkan lumpuhnya anggota badan yang lain. Atau bahkan menimbulkan kematian. Maka tidak ditanggung. Kenapa? Karena memotong tangan itu ma'zun, diizinkan oleh syariat. Diperbolehkan. Sehingga tidak menanggung. Sebagai contoh. Ada orang sedang sholat. Kemudian ada yang mau lewat di depannya. Dicegah. Dihalangi. Kemudian ketika dihalangi, orang ini tetap nekat mau lewat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa ketika orang sedang sholat ada yang mau lewat, ya, Nabi menyatakan fadru, maka tolaklah dia. Fa in aba, kalau dia menolak, falqatilhu, cegah dengan keras. Ya terpaksa, dorong. Ketika didorong, jatuh. Jatuh. Kemudian patah tulang. Lah, perbuatannya. Ini perbuatan yang diizinkan oleh syariat. Maka, akibat yang ditimbulkan tidak ditanggung. Ya. Tidak ditanggung. Jadi segala sesuatu yang timbul, yang terjadi dari perkara yang tidak diizinkan oleh syariat, maka ditanggung. Adapun segala sesuatu yang timbul, yang terjadi dari perkara yang diizinkan oleh syariat, maka tidak ditanggung. Sama seperti ada orang mau dirampas hartanya. Kemudian tidak diberikan hartanya itu. Kemudian dipaksa. Kemudian bela diri. Nah, terpaksa orang yang mau merampas harta itu terbunuh. Maka enggak menanggung. Demikian juga ketika seorang ada yang mau mencelakakan. Seperti disebutkan dalam hadis ini. Digigit. Kemudian dalam rangka membela diri karena enggak tahan digigit, tangan ditarik. Nah, ketika tangan ditarik, giginya orang yang menggigit lepas. Maka perbuatan menarik tangan yang digigit mengakibatkan lepasnya gigi tidak menanggung. Dan lepasnya gigi itu tidak ditanggung. Dan demikian juga untuk perkara-perkara yang lain. Dan itu disebutkan di Qaid Ibnu Rajab, juga disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam Qaid Al-Fiqhiyah dan juga yang lainnya. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, wah, hadis ini menunjukkan tentang syiddatul ingkar ala abdil insani akhahu, kerasnya pengingkaran terhadap orang yang menggigit saudaranya. Syiddatul ingkar ala abdil insani akhahu, kerasnya pengingkaran terhadap orang yang menggigit saudaranya. Yang menunjukkan hal ini adalah pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk pertanyaan, ya abdu ahadukum akhahu kama ya'dul fahl, apakah salah seorang di antara kalian menggigit saudaranya sebagaimana unta jantan menggigit? Ini pengingkaran yang keras. Ini pengingkaran yang keras. Dan dalam bentuk pertanyaan sebagai pengingkaran dan sebagai bentuk penetapan jeleknya perbuatan tersebut. Jadi perbuatan menggigit orang lain ini perbuatan yang haram, perbuatan yang sangat jelek, yang sangat mungkar. Dan perlu diketahui bahwasannya tidaklah ada nas yang menyerupakan manusia dengan hewan illa fi maqami dzam, kecuali dalam bentuk celaan. Ketika manusia diserupakan dengan hewan, baik dalam perbuatan atau dalam ucapan, itu tidaklah kecuali dalam perkara celaan. Kita lihat di dalam Al-Quran, ya. Dalam Al-Quran Rasulullah, apa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah itu menyerupakan ahlul kitab yang diberi Taurat tapi tidak mengamalkannya. Kata apa dalam surat Al-Jumu'ah, Allah katakan mathalul ladzina humilu Taurata tsumma lam yahmiluha kama tsalil himari yahmilu ashar, diserupakan dengan keledai yang membawa kitab-kitab besar. Ini maksudnya celaan. Celaan besar untuk mereka. Kemudian juga Allah mencela orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, diserupakan dengan anjing. Famatsaluhu kamatsalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw yatrukhu yalhath, diserupakan dengan anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Nah, ذلك مثل القوم الذي كذبوا بآياتنا. Kemudian dalam surat Luqman juga tentang suara yang paling diingkari. Demikian juga ingat ketika sujud, ya. Rasulullah menyerupakan orang yang sujud yang menghamparkan tangannya ke tempat sujud, menempelkan siku-sikunya ke tempat sujud. Rasulullah serupakan dengan apa? Dengan binatang buas dan juga dengan anjing. Itu artinya perbuatan tercela, perbuatan jelek. Karena itu hati-hati ketika sujud, jangan sampai ketika sujud ini siku-sikunya nempel ke tempat sujud. Kan kadang ada sujud seperti ini, tangannya nempel. Dan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza sajada ahdukum fala yabsut kama yabsutul kalb. Apabila salah seorang di antara sujud, jangan menempelkan tangannya seperti anjing. Dalam satu riwayat seperti menghamparkannya binatang buas. dan Nabi memerintahkan untuk diangkat, warfa' mirfaqai, angkat kedua siku-siku kamu. Nah, itu juga diserupakan dengan binatang. Nah, itu adalah bentuk celaan, menunjukkan tercelanya perbuatan tersebut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyerupakan orang yang meminta kembali pemberian yang sudah diberikan kepada orang lain dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyerupakan orang yang meminta pemberian yang sudah diberikan, kal kalbi yaqiu tsumma ya'uduqau, seperti anjing muntah dan memakan kembali muntahannya. Diserupakan dengan hewan yang kotor dalam keadaan yang melakukan perbuatan yang kotor. Anjingnya sudah hewan kotor, melakukan perbuatan yang kotor, muntah makan muntahnya lagi. Itu artinya orang yang memberi sesuatu kepada orang lain, pemberiannya diminta lagi. Itu perbuatan yang sangat jelek, yang sangat tercela, ya. Sehingga tidaklah datang penyerupaan manusia dengan hewan kecuali itu sebagai celaan. Orang menggigit orang lain diserupakan dengan gigitan hewan. Ini adalah celaan. Sehingga menggigit orang lain itu adalah perbuatan tercela. Kemudian di antara faedah hadis ini, annahu yajuzu lil insan ayyudafi'a nafsihi. Hadis ini sebagai dalil tentang bolehnya bagi manusia untuk membela dirinya, walaupun pembela dirinya itu menimbulkan madarat kepada orang yang mengganggu, kepada orang yang mengganggu, orang yang menyerang. Nah, hadis ini atau faedah ini diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari orang yang membela diri dengan mencabut tangannya ketika digigit. Ya. Nabi tidak mengingkari ketika ada orang digigit, kemudian tangannya ditarik dalam rangka membela diri, kemudian mengakibatkan rontoknya gigi. Nabi SAW tidak mengingkari. Bahkan Nabi SAW menyatakan tidak ada diat. Ya. Maka ini menunjukkan boleh bagi manusia untuk membela diri, walaupun hal itu menimbulkan madarat kepada orang yang mengganggunya. Demikian beberapa faedah dari hadis yang ke-1225. Kita masuk hadis berikutnya, hadis yang ke-1226. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah qala Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam, "Law anna imra'an ittala'a 'alaika bi ghairi idhnin fa halaftahu bi hasatin fa qafa'ta 'ainahu lam yakun 'alaika junah." Wa fi lafzin li Ahmad wa Nasa'i wa Sa'ib bin Hibban faladiyata lahu wa la qisas. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya berkata, qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, bersabda Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, law annam ra'an, kalau seandainya ada seorang, ittala'a 'alaika, mengintip, ya, mengawasi, mengintip kamu, bi ghairi idzin, tanpa izin, fa hadzaftahu bi hasatin, kemudian kamu melemparnya dengan batu, faqafa'ta ainahu, sehingga kamu mengeluarkan matanya, ya, mengakibatkan keluar matanya. Lam yakun 'alaika junah, tidak ada dosa bagi kamu. Muttafaqun 'alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wa fi lafdhin li Ahmad wa Nasa'i, dan pada lafaz lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i, wa sahih Ibnu Hibban, dan disahkan oleh Ibnu Hibban, fala diyata lahu wa la qisas, tidak ada, maka tidak ada diat baginya dan tidak ada qisas. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata, bersabda Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, seandainya ada seorang mengintip kamu tanpa izin, kemudian kamu melemparnya dengan batu, kemudian mengakibatkan tercungkilnya mata dia, atau kamu mencungkil mata dia, maka tidak ada dosa bagi kamu. Hadis riwayat Bukhari Muslim, dan pada satu lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i, dan disahkan oleh Ibnu Hibban, maka tidak ada diat dan tidak ada qisas baginya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan di sini menjelaskan tentang masalah merusak orang lain atau anggota tubuh orang lain karena suatu perkara yang diizinkan oleh syariat, ini tidak dosa dan tidak ada diat dan qisas. Insyaallah penjelasan lebih jelas kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.